Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa rahwala wala wala quwwata illa billah ma ba'd. Setelah kita baca terkait dengan sahabat, mereka adalah seorang yang orang-orang yang berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan meninggal di atas iman. Wa kulluhum udul thiqat. Kemudian terkait dengan akhir sahabat mautan dan faidah untuk mutabahat tersebut. Kemudian kata rahimahullahu taala al-mukhadram. Ta'rifuhu, siapa itu mukhadram? Wa hukmu hadithihi, dan hukum hadith mukhadram. Qala Ibnu Taimin rahimahullahu taala al-mukhadram man amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa lam yajtami' bihi. Seorang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa beliau selasa masih hidup, di masa Nabi masih hidup dia sudah beriman, namun belum pernah berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imannya sudah beriman sejak Rasul masih hidup, tapi dia tidak pernah bertemu, tidak pernah berkumpul bersama Nabi. Ini mukhadram. Kalau mukhadramuna tabaqatun mustaqillatun baina sahabat wa tabi'in. Mukhadram itu tabaqat tersendiri di antara tabaqat sahabat dan tabi'in. Waqila dengan sifat tamrid ada menyatakan balhum min kibari tabi'in. Ada yang menyatakan berdasar pendapat dengan disebutkan oleh Waqila, dikatakan itu adalah kelompok masuk ke tabaqat tabi'in, kibar tabi'in. Wakad wasalahum ba'dul ulama ila nahwi arba'ina shakhsan. Sebagian ulama telah menghitung mereka yang masuk ke dalam mukhadramun dan sampai hitungan mereka kepada 40 orang mukhadramun. Faminhum, di antara mukhadramun adalah Al-Ahnab bin Qais, Al-Aswad bin Yazid, Sa'ad bin Iyas, Abdullah bin Uqaim, Amr bin Maimun, Abu Muslim Al-Khulani, dan yang masyhur An-Najasyi, Malikul Habasyah, Najasyi. Mereka beriman di zaman Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi, bahkan meninggal di saat masih Nabi masih hidup, sehingga Nabi SAW dan para sahabat melakukan salat gaib. Qala wa hadithul muhadram min qabili mursalit tabi'i. Karena beliau itu tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hadisnya muhadram, suara muhadram itu sama masuk ke golongan mursal para tabi'in. Fahumun qati'. Terus kalau muhadram meriwayatkan dari Nabi, itu hadisnya muqati'. Kalau muhadram tidak pernah berjumpa Nabi. Iya. Qabi qabulihi ma fi qabuli mursal tabi'i min al-hilaf. Dan diterimanya hadis muhadram seperti penerimaan hadis mursal tabi'i itu ada khilaf. Muhadram sekali lagi yang hidup di zaman Nabi, telah beriman di zaman Nabi tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Hadisnya muhadram itu min qabili mursal tabi'in, masuk ke kelompok hadis-hadis mursal tabi'in. Siapa tabi'in? At-tabi'in itu adalah majtama'a bisahabi mu'minan bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa matala dalik. At-tabi'in adalah seorang yang pernah berjumpa, bertemu, berkumpul dengan para sahabat Nabi dalam keadaan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di atas iman. Dia pernah berjumpa, berkumpul dengan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan di atas iman. Ini tabi'in. Wa tabi'un katsirun la yumkinu hasruhum. At-tabi'un itu banyak. Tidak mungkin kita membatasi jumlah mereka karena banyaknya. Wa hum tsalatsatu tabaqat. Dan mereka ada tiga tabaqah. Kubra wa sughra wa bainaha ila musta. Fal kubra ya kibar tabi'in man kana aktsaru riwayati min sahabah. Ya tabaqat kubra, jadi kibar tabi'in itu adalah para tabi'in yang kebanyakan riwayat mereka dari para sahabat. Aktsaru riwayatihim, ya kebanyakan riwayat mereka dari para sahabat. Misal contohnya Sa'id ibn Musayyib, Urwah bin Zubair, Walqamah bin Qais. Ini masuk ke kibar tabi'in, tabaqah kubra dari tabi'in karena kebanyakan riwayat mereka dari sahabat. Wa sughra man kana akthar riwayatihim an tabi'in wa lam yalzaqaw ila bil 'adad al qalil min as sahabah. Tabaqah sughra, yani sighar tabi'in, adalah yang kebanyakan riwayat mereka dari para tabi'in. Kebanyakan riwayat mereka dari para tabi'in yang lain. Dan tidak berjumpa kecuali dengan jumlah yang sedikit dari para sahabat. Namanya tabi'in, dia pernah berkumpul dengan sahabat. Majtama'a bisahabi. Tetapi yang dia jumpai dari para sahabat itu hanyalah berjumlah sedikit. Ya, bin adadil qalil. Siapa contohnya? Yang masuk ke tabaqah sughra, Ibrahim An-Nakhai, Yahya bin Zinad, Yahya bin Sa'id. Qala wal wusta, tabaqah wusta itu man kathurat riwayatuhum min as-sahabah wa an kibari tabi'in. Yang banyak riwayat mereka itu riwayat-riwayat dari para sahabat dan kibarut tabi'in. Dari sahabat dan kibar tabi'in, misalnya seperti Al-Hasan Basri, Muhammad bin Sirin, Mujahid, Ikrimah, Qatadah, Al-Sha'bi, Al-Zuhri, Atha, Amr bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, Salim bin Abdullah, bin Umar bin Khattab. Ini tabaqah wusta. Wallahu a'lam.